في قصة إسراء سيد القبائل وصاحب الفضائل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر ميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kepada para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus sahibul bait yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa kumpul bersilaturahmi bertatap muka dalam acara yang penuh keberkahan ini. Karenanya kita doakan semoga sahibul bait sekeluarga, yaitu Bapak Haji Devi, istri dan segenap anak serta kerabatnya, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah, dan semoga dikabulkan segala hajatnya, dan juga semoga kedua orang tuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana dan malapetaka di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semua yang hadir di sini juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi acara istighatsah juga dipimpin langsung oleh guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani Hafidhahullahu Ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih bid-dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail Kiram, satu kehormatan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tempat ini berkumpul dengan masyarakat daripada perumahan Yasmin. Ini nama Yasmin ini sudah top sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Jadi mungkin orang Eropa, Amerika kalau ditanya Bogor nggak tahu, ditanya Yasmin tahu dia. Nah, kenapa sedemikian rupa? Karena memang ada sekelompok orang di sekitar daripada perumahan Yasmin ini yang suka membesar-besarkan persoalan, yang suka merekayasa permasalahan, sehingga masalah tersebut dibawa-bawa ke luar negeri sehingga menimbulkan fitnah seolah-olah warga perumahan Yasmin khususnya dan masyarakat Bogor bahkan Indonesia pada umumnya intoleransi, tidak punya toleransi. Difitnahlah warga perumahan Yasmin ini suka mengganggu ibadah umat beragama lain, warga perumahan Yasmin ini tidak tahu cara menghormati agama orang lain. Warga perumahan Yasmin ini tidak punya tenggang rasa, tidak punya lapang dada, tidak bisa menghargai kemajemukan dan keragaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan kelompok ini dalam rangka untuk memblow up berita, mereka lakukan kebaktian depan istana presiden di Jakarta hanya untuk mencari sensasi. Tapi mereka berhasil. Nah, mereka cari sensasi, mereka berhasil mendapatkan sensasi. Mereka cari muka kepada presiden, mereka berhasil dapat muka, saudara. Ya, kenapa? Karena presiden yang tidak tahu menahu persoalan hampir terpengaruh. Hampir ikut-ikutan menyalahkan masyarakat Yasmin, bahkan masyarakat Bogor. Tapi alhamdulillah, dengan berkat perjuangan masyarakat Yasmin khususnya, dan ormas-ormas Islam yang ada di Bogor pada umumnya, segala isu-isu tersebut bisa ditepis, dan sampai saat ini umat Islam di tempat ini tetap kompak. Alhamdulillah. Mak itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Tetap semangat berjuang? Walau sudah difitnah, tetap semangat? Betul? Hakir? Sallu anan nabi. Iya, jadi kalau hadir di rumah Yasmin, apalagi temanya kalau bukan itu. Nah, sebab itu persoalan yang terlalu dibesar-besarkan. Sampai wali kota dipanggil ke DPR RI, betul? Sampai wali kota disalahkan oleh presiden, betul? Sampai dunia ikut menyalahkan, betul? Mestinya kalau presiden mau tahu apa yang terjadi, datang kemari, tanya warganya, betul? Betul? Jangan nanya yang kebaktian di jalanan. Mereka datang kebaktian depan istana, ditanya, ada kebon. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, pokoknya gak usah khawatir, nih malam kita mau gak? Bukan mau ri. Makanya begitu saya masuk, heran polisi banyak banget. Tapi saya bisik-bisik sama Kiai Kurtubi, ini polisi ngapain? Kiai Kurtubi jawab, pada mau ngaji gue. Alhamdulillah. Baguslah polisi ikut lagi. Bagus tidak? Kalau begitu datang yang lebih banyak lagi. Orang mau ngaji, betul? Kalau mau ngaji kita terima. Ahlan wa sahlan, polisi ngaji, tentara ngaji. Justru lebih bagus. Nah baik, jadi saya mau tanya, ini malam mau ribut apa mau ngaji? Mau ribut apa mau ngaji? Polisi dengerin. Mau ribut apa mau ngaji? Alhamdulillah. Nah baik, saudara. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menegaskan kembali untuk menjaga keimanan kita semua. Insya Allah. Yang pertama, bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Ayo jawab yang kompak, yang semangat. Agama yang ada di sisi Allah, agama Islam. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Beriman? Beriman. Dalilnya? Inna dina indallahi Islam. Mesti tahu dalilnya. Dan kalau tanya dalilnya, kata ustaz. Masa dalilnya kata ustaz? Dalilnya inna dina indallahi Islam. Baik, saya mau tanya, agama yang diridhai Allah agama apa? Agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya? Bukan. Lain lagi. Dalilnya firman Allah yang Allah menyatakan, wa raditu lakumul islama dinan. Jadi aku telah ridha kepada Allah bagi kamu sekalian, Islam sebagai agama. Baik, selain Islam diterima tidak oleh Allah? Ya. Diterima tidak oleh Allah? Ya. Yakin? Ya. Percaya? Ya. Beriman? Ya. Dalilnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'an itu, barang siapa yang menghendaki, memilih, menginginkan agama selain daripada Islam, maka niscaya Allah tidak akan terima daripadanya. Dan kelak di akhirat, dia akan termasuk golongan orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu sekali lagi saya tanya, bahwa agama yang ada di sisi Allah, agama apa? Yang diridai Allah, agama apa? Selain Islam diterima tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Kalau gitu bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Sekarang muncul pertanyaan. Agama Islam yang ada di sisi Allah, agama Islam yang diridhoi oleh Allah, agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, apakah betul agama Islam ini intoleransi? Artinya tidak punya toleransi terhadap umat beragama lain. Apa betul Islam itu agama pengacau? Islam itu agama yang tidak lapang dada? Islam itu agama yang menyebarkan kebencian dan permusuhan? Islam itu tidak bisa atur dengan umat beragama lain yang ada di sekitarnya? Untuk menjawab ini, mari pada malam hari ini kita lihat dan kita kaji serta kita pelajari tentang 10 pilar toleransi dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa pilar? Satu pilar ceramahnya 1 jam. 10 pilar? Sekarang jam berapa? Ayo mau ngaji gak? Siap? Sampai subuh? Betul? Ente sampai subuh, ayo pulang. Lu pikir layar tancap? Ini ngaji, kira-kira kalau ngaji, betul? Baik, kita mulai dari yang pertama, saudara. Pilar toleransi dalam ajaran Islam yang pertama adalah innal Islam dinus salam, bahwa agama Islam ini adalah agama perdamaian. Artinya Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk menciptakan kekacauan. Sebaliknya, Islam selalu mendorong umatnya untuk menciptakan kedamaian. Ini sudah tercermin dalam misi yang dibawa oleh Nabi sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang ayatnya tadi dibacakan oleh qori kita, yaitu di bagian terakhir beliau bawakan, saudara. Di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqarallahu ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang menyatakan, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau disebut rahmat untuk semesta alam itu mati wallah. Artinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah masuk di dalam pengertian semesta alam. Jadi Nabi diutus sebagai pembawa rahmat. Untuk siapa? Untuk alam malaikatnya, untuk alam jinnya, untuk alam manusianya, saudara. Bahkan untuk alam tumbuhan maupun hewannya. Artinya, manakala ajaran yang dibawa oleh Nabi dijalankan dengan baik, dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, maka jangankan manusia, tumbuhan dan hewan pun tidak akan pernah terzalimi, saudara. Itulah indahnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, tumbuhan, hewan tidak akan diganggu, tidak akan dianiaya, tidak akan dizalimi, saudara. Ini sebagai bukti, sebagai dasar yang pertama daripada pilar toleransi yang ada dalam ajaran Islam. Artinya ajaran Islam itu kalau dijalankan dengan baik, saudara, maka seluruh orang kafir, apapun agamanya, selama mereka tidak mengganggu umat Islam, maka mereka akan terlindungi, mereka tidak akan pernah terzalimi, karena ajaran Islam melarang umatnya untuk menzalimi siapapun. Alhamdulillah. Kalau gitu agama Islam indah tidak? Indah. Bagus tidak? Bagus. Loh, mana buktinya ajaran Nabi yang umatnya diminta untuk tidak menciptakan kekacauan, justru sebaliknya untuk menciptakan perdamaian? Mari kita tengok, saudara. Dalam suatu peperangan, setelah selesai, berhenti peperangan, Nabi dengan para sahabat berangkat pulang ke Madinah. Di tengah jalan, beliau dengan para sahabat istirahat sejenak berkemah. Kemudian para sahabat dikumpulkan, mulailah Nabi menyampaikan amanat ceramahnya, saudara. Apa amanat Nabi di sana? Nabi mengatakan, ya ayuhan nas. Kata Nabi, ya ayuhan nas. La tatamannau liqa'al adu. Fas'arullah al-afiyah. Fa'idha laqaitumuhum. Fasbiru. Wa'lamu. Annal jannata tahta zilalis suyur. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa isi ceramahnya, saudara. Apa kata Nabi, ya ayuhan nas? Yang dimaksud adalah para sahabat. Sahabat-sahabatku. Para pengikutku. Umat Islam. La tatamannau liqa'an adu. Jangan sekali-kali kau berkita-kita, berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Nabi, saudara, yang menyampaikan, jangan sekali-kali engkau berangan-angan, berkita-kita, bertemu dengan musuh. Jangankan menciptakan musuh. Berangan-angannya aja Nabi larang. Jangankan menciptakan perang. Permisinya Nabi gak kasih, saudara. Jangan. Fas'alullah al-afiyah, kata Nabi. Tapi mohonlah kepada Allah. Kedamaian hidup. Ketenangan hidup. Ketentraman hidup. Ini bukti. Nabi yang mengajarkan kepada umatnya. Jangan ciptakan perang, tapi ciptakan tenang. Jangan cari lawan, tapi carilah kawan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Tapi selanjutnya Nabi mengatakan, fa'idha laqaitumuhum. Tapi kalau terlanjur kamu ketemu dengan musuh, terlanjur. Musuh gak dicari, datang sendiri. Musuh gak diundang, dia datang nantang perang. Saudara, harus sudah begitu, kata Nabi. Fasbiru, bimakna fasbutu, yaitu kamu sabarlah, kejarlah, gagahlah, jangan mundur sangka pun juga. Lawan mereka, saudara. Disitulah Nabi ingatkan, wa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dzilalis suyuf, sesungguhnya surga ada di bawah kilatan pedang. Masya Allah. Cuman kalau bacanya hadis, jangan ujungnya doang. Kadang-kadang nih, saudara, orang liberal mau memojokkan Islam, dia baca hadis ujungnya doang. Apa dia bilang? Nabi bersabda, innal jannata tahta dzilalis suyuf, sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ini menjadi bukti kalau Islam itu agama pedang, Islam itu agama perang. Jadi tuduhan orang-orang kafir itu benar. Begitu, saudara, cara mereka menuduh. Loh, bagaimana cara mereka menuduh? Mereka potong itu hadis. Itu yang disebut korupsi dalil. Korupsi? Dalil bisa dikorupsi juga, saudara. Bukan duit aja dikorupsi. Korupsi tidak? Itu dalil yang dibaca tadi lengkap tidak? Enggak lengkap. Suruh baca hadis yang lengkap. Dari awal dong. Apa Nabi bilang? Hei umat Islam, jangan kamu berkita-kita untuk bertemu dengan musuh. Mohonlah kepada Allah kedamaian hidup dan ketenangan. Tapi kalau terpaksa, kalau ketemu dengan musuh, ya sabar, tegar. Jangan mundur, lawan. Sorga nungguin ente. karena surga ada di bawah kilatan pedang. Itu yang Nabi ajarkan. Berarti Islam bukan agama pedang. Islam bukan agama perang. Perang dan pedang yang disebutkan oleh Nabi tidak lain dan tidak bukan untuk bela diri, menjaga diri, melakukan rahmi. Tidak boleh kita biarkan diri kita dizolimi oleh orang lain. Betul? Betul. Indah tidak ajaran Islam? Indah. Indah tidak ajaran Islam? Indah. Emang ada dalam Islam dibilang, kalau kau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kupuk. Saya mau tanya laskar, ditampar pipi kananmu, kita apain? Tonjok. Enaklah aja tampar gue. Gak ada angin, gak ada hujan, betul? Betul? Kalau tampar pipi kananmu, gue tonjok. Artinya dalam Islam ada kisos, betul. Boleh kita maafkan. Lebih indah lagi. Bukan tampar pipi kanan, baris kiri, enggak. Kalau ditampar, kau memaafkan, maafkan sekalian. Kalau mau balas, ya kisos. Betul? Indah tidak ajaran Islam? Indah tidak ajaran Islam? Jadi saya menanya yang diajarkan Islam, cari perang atau tenang? Cari lawan atau kawan? Takdir! Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Inilah pilar toleransi yang pertama. Bahwa Islam agama perdamaian. Tapi Islam tidak pasrah kepada kezaliman. Jangan dibilang agama perdamaian, ditempelin diem, diinjak diem, ditusuk diem. Goblok. Betul? Betul. Betul. Artinya agama perdamaian, kita nggak nyari gara-gara. Nggak boleh. Pakai ilmu tahun. Lu tahu tahun? Tahu tahun nggak? Ada sarang lebah nih gede, tahunnya banyak. Kalau kita gak ganggu, dia mengganggu gak? Enggak. Coba kalau kita colek, gimana? Bonyok tuh. Dikerubutin rame-rame nih tahun, betul? Cari nyubur gak? Cari nyubur gak? Nyubur. Nyubernya sendiri apa rame-rame? Bonyok. Nah, umat Islam begitu, gak diganggu, diam. Lu ganggu, bonyok. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Paham? Jadi saya tanya, umat Islam boleh gak mengganggu orang? Boleh tidak menciptakan perang? Boleh tidak mengganggu ketenangan? Islam adalah agama perdamaian. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara. Nah, yang kedua, yang perlu kita tahu tentang ajaran Islam ini dalam rangka untuk menjaga hubungan yang harmonis antar umat beragama, antar masyarakat yang berbeda-beda agama, maka Islam melarang campur aduk agama supaya tidak ada umat beragama yang tersinggung. Islam dan Kristen jangan dicampur aduk. Nanti yang umat Islam ada yang marah, umat Kristen juga ada yang marah. Islam, saudara, dengan Hindu jangan dicampur aduk. Nanti ada orang Islam yang marah, nanti ada orang Hindu yang marah. Jadi mencampur aduk agama itu berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama. Supaya enggak ribut, supaya enggak konflik, masing-masing agama jalan sendiri-sendiri, tidak usah dicampur aduk. Itulah karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa la talbisul haqqo bil batil. Jangan sekali-kali kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Enggak boleh dicampur aduk. Makanya dalam surat Al-Kafirun, saudara, tegas Allah berikan jawaban kepada Nabi tentang ajakan orang-orang kafir. Ketika itu, saudara, Pak, Bu, orang-orang kafir Quraisy sudah kewalahan. Sudah kalang kabut, bahkan sudah hampir putus asa. Karena mereka berupaya untuk memadamkan dakwah Nabi, enggak pernah berhasil. Mereka hina Nabi, mereka fitnah Nabi. Mereka cemooh, mereka caci maki, mereka teror, mereka intimidasi. Tapi ternyata dakwah Nabi makin tersebar kemana-mana. Makin ditekan, dakwah Nabi makin luar biasa. Makin dihalangi, saudara, ternyata dakwah Nabi makin menyebar. Makin diteror, yang masuk Islam makin banyak. Akhirnya saudara, begitu orang-orang kafir Quraisy ini udah kewalahan, mereka datang kepada Nabi dipimpin oleh Abu Jahal. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga. Kita sama-sama bangsa Quraisy. Kita saling kenal. Selama ini kita hidup damai di kota Mekah, enggak bermusuhan. Nah sekarang bagaimana ya Muhammad? Daripada kita bermusuhan, hidup enggak nyaman, bagaimana kalau kita damai saja? Luar biasa, Abu Jahal nawarin damai. Wah, apa Nabi enggak suka damai? Nabi suka damai, saudara. Tapi Nabi mau tahu dulu, maksudnya damai ini apa? Ditanya dulu sama Nabi. Kata Nabi, bagus damai. Sekarang maksudnya damai itu apa? Nabi tanya kepada Abu Jahal. Apa jawab Abu Jahal? Begini damainya ya Muhammad. Mulai hari ini, yuk rame-rame. Sehari rame-rame kita sembah Allah. Besok rame-rame kita sembah berhala. Lusa rame-rame nyembah Allah lagi. Hari berikutnya rame-rame nyembah berhala. Kan damai. Kita damai, saling berbagi Tuhan. Luar biasa, mau dicampur aduk, saudara. Mau dicampur aduk, itu agama, saudara. Begitu tawaran tadi datang, belum Nabi jawab, Allah yang jawab, saudara. Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei Muhammad, hei Nabi, hei Rasul, katakan kepada mereka, jawab. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, sekali lagi, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliyadin, dan bagiku agamaku. Masya Allah. Saya mau tanya, jadi jawaban Allah tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Allah punya jawaban enggak burem, enggak. Enggak ada, enggak pakai setengah-setengah. Enggak boleh campur aduk agama. Titik. Enggak boleh. Ini zaman sekarang. Umat Islam, saudara. Idul Fitri, Lebaran, Natal, ikut Natalan. Yeay! Kada gurun! Ayo, adakah pejabat yang begitu? Adakah pejabat yang begitu? Idul Fitri, Lebaran. Lebaran, Desember, Natalan. Yeay! Kutu onta! Itu namanya campur aduk agama. Betul? Betul? Betul? Sampai umat jadi bingung, ini agamanya apa ini orang? Juga-juga itu agamanya, saudara. Begitu hari besar agama Hindu ikut lagi. Ini dia nih, unyil. Ayo jujur, ada gak yang begitu? Ngaku Islam, Idul Fitri, Lebaran, ada. Hari Natal ikut Natal, ada. Hari Paskah ikut Paskah, ada. Hari Imlek ikut Imlek, ada. Cap gome diikut juga. Kayak kekurangan Lebaran. Inna lillahi. Inna ilaihi raji'un. Terus orang liberal. Wah, gelar profesor, doktor. Saudara-saudara, semua agama itu sama. Iya, tahu. Kalau cuma ngomong-ngomong semua agama sama, enggak perlu kuliah sampai profesor. Buang-buang duit, buang-buang waktu, goblok. Orang yang enggak sekolah juga bisa ngomong begitu, betul? Semua agama sama. Anak kecil bisa ngomong begitu, betul? Sekolah di luar negeri, sekolah doktor, profesor, pulang ke Indonesia, semua agama sama. Jadi dia nih, orang tuanya buang-buang duit, nyekolahin dia, betul? Ayo sama tanya ibu-ibu, ibu nyekolahin anak sampai profesor, begitu pulang ngomongnya begitu, nyesel gak? Nyesel gak? Masukin lagi ke perut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham? Boleh tidak campur aduk agama? Boleh tidak? Jadi umat Islam kalau ikut Natalan, boleh tidak? Ikut Paskah, boleh tidak? Ikut Imlek, boleh tidak? Ikut Nyepi, boleh tidak? Enggak boleh campur aduk agama, saudara. Enggak boleh. Lakum dinukum. Jadi silakan orang Kristen untuk merayakan Natalnya. Kita enggak boleh ganggu mereka. Silakan mereka bergembira, silakan mereka bersenang-senang, silakan mereka membuka itu kebaktian sampai misa tengah malam. Itu hak mereka, urusan mereka, saudara. Kita enggak boleh ganggu mereka. Tapi pada saat yang sama, umat Islam haram untuk mengikuti daripada acara-acara ritual ibadah hari besar umat agama lain. Begitu saya makanya semua yang ada di sini ke depan, siap tidak ikut Natal? Siap tidak ikut Pasca? Siap tidak ikut hari raya orang kafir? Betul? Takbir? Alhamdulillah. Jadi bukan Islam tidak toleransi. Bukan. Toleransi itu bukan campur aduk agama. Bukan, bukan. Orang Kristen lagi merayakan Natal. Kita tidak ganggu. Kita tidak bikin onar. Itu namanya toleransi. Ya, bukan kita ikut nyanyi malam kudus. Nah, kalau kita pakai ikut nyanyi, saudara, itu bukan toleransi namanya. Betul? Itu namanya campur aduk agama. Campur aduk agama, boleh tidak? Halal atau haram? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keberapa sekarang? Tiga, saudara. Yang ketiga. Yang ketiga, dalam rangka untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, Allah melarang umat Islam untuk memaksa orang lain masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Subhanallah. Allah nyatakan dalam Al-Quran Taala Ta'ala, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya kita umat Islam tidak boleh memaksa orang kafir masuk Islam. Tidak boleh mengancam mereka, menakut-nakuti mereka, menteror mereka, supaya mereka masuk Islam. Haram! Tidak boleh! Tidak boleh melakukan penekanan. Tidak boleh melakukan pemaksaan. Tidak boleh ada pengancaman. Tidak boleh ada kita menakut-nakuti atau melakukan teror supaya orang lain masuk Islam. Haram, saudara! Apalagi kalau melakukan cara-cara keji, saudara. Cara-cara yang menjijikkan. Seperti apa? Hipnotis. Tidak boleh umat Islam menghipnotis orang kafir supaya masuk Islam. Haram. Apalagi pakai program buntingisasi. Lu tahu buntingisasi gak? Hah? Ngebuntingin anak orang? Tidak boleh ada pemuda muslim dengan sengaja membuntingi perempuan-perempuan kafir supaya kalau dia sudah bunting terpaksa kawin, terpaksa masuk Islam. Haram! Kenapa semua itu diharamkan, saudara? Karena Islam agama yang mulia, agama yang agung, agama yang suci, agama yang bersih. Islam tidak mentolerir cara-cara kotor, cara-cara menjijikkan untuk saudara memaksa atau menjebak orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam. Halo. Ya Allah, kalau gitu saya tanya, agama Islam bagus tidak? Bagus tidak? Jujur aja, di agama luar sana ada gak yang sengaja suka ngebuntingin anak perempuan orang di Islam? Banyak gak? Banyak gak? Kalau udah bunting dipaksa, disuruh kawin di gereja, betul? Ada tidak? Ada tidak? Saya tanya, yang begitu itu menjijikkan tidak? Islam tidak mentolerir cara semacam itu, saudara. Jadi kalau ada kiai itu ngomong, saudara-saudara, dalam rangka supaya Islam semakin kuat, semakin banyak, mari kita buntingi perempuan-perempuan kafir. Kalau ada kiai ngomong begitu, kiai sesat. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, selama Anda dengar kiai, ada gak kiai ngajarin begitu? Ada tidak kiai ngajarin begitu? Ada, saudara. Tidak ada. Kenapa? Karena kiai-kiai kita tahu aturan. La ikraha fiddin. Tidak boleh kita paksa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik, saya tanya, apa boleh paksa orang kafir masuk Islam? Tidak. Apa boleh ngancam orang kafir masuk Islam? Tidak. Apa boleh nakut-nakuti orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh menteror orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh menipu orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh membohongi orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh menjebak orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh menghipnotis orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Apa boleh membuntungi orang kafir supaya masuk Islam? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena Islam agama suhur. Islam tidak mentolerir cara-cara yang kotor, keji, biadab, menjijikkan, saudara. Alhamdulillah. Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Nah, yang keberapa sekarang? Yang keempat, saudara. Jadi Islam itu punya aturan toleransi. Ada batasan-batasannya, saudara. Yang keempat, saudara. Lalu bagaimana cara menyebarkan Islam? Maksa nggak boleh, menjebak nggak boleh, nipu nggak boleh, ngebohong nggak boleh. Lalu cara menyebarkan Islam bagaimana? Cara menyebarkan Islam bukan dengan nipu, bukan dengan ngebohong, bukan dengan hipnotis, bukan dengan cara kotor, tapi cukup dengan cara dakwah, saudara. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, Baqarah Ta'ala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bu, Pak, ini ayat diturunkan Allah kepada Nabi, tatkala Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah ngajak ahlul kitab masuk Islam, saudara. Jadi Nabi ini mau berdakwah, ahlul kitab bagaimana caranya supaya mereka mau masuk Islam. Allah ajarin caranya. Utu ila sabili rabbik. Ajak mereka, ya Muhammad. Ke jalan Tuhan. Bagaimana caranya? Bil hikmah. Dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu yang manfaat? Ilmu yang diamalkan. Apa itu maksudnya ilmu yang diamalkan? Antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Dengan kata lain, dakwah bil qudwati sholihah. Dengan suri tauladan yang baik. Bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Wal mau'izzatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang bagus. Kalau terpaksa berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Berdebat dengan orang kafir, Allah suruh pakai cara yang terbaik. Apalagi berdebat sesama umat Islam, saudara. Betul. Berdebat orang kafir caranya mesti terbaik. Jadi kalau berdebat dengan orang Islam bagaimana? Mesti lebih baik lagi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bagaimana cara mengembangkan Islam? Bagaimana cara menyebarkan Islam? Bagaimana supaya orang kafir masuk Islam? Caranya dakwah. Bukan dengan menjebak, bukan dengan menipu. Bukan dengan menteror, tapi dengan jalan berdakwah. Maaf Pak Bu ya, berdakwah ngajak orang kafir masuk Islam itu hukumnya wajib. Hati-hati Pak Bu, kalau Bapak punya tetangga Kristen nggak pernah diajak masuk Islam. Besok di pengadilan Allah dia ngadu, ya Allah, saya nggak masuk Islam karena tetangga saya yang Islam nggak pernah ngajak. Hati-hati saudara. Si mulai besok ketok-ketokin pintunya. Lu masuk Islam. Ya namanya dah Allah ngajak. Jadi kalau besok di pengadilan Allah dia ngomong begitu, bohong ya Allah, bohong. Saya udah ngajak, dia gak mau. Gitu, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya ini malam saya ceramah begini biar yang Kristen pada denger. Dengerin lu. Wajak lu masuk Islam. Betul? Betul? Taufik dan hidayah memang datang dari Allah. Allah kita hanya berusaha. Nah, ingat Bu, siapa bilang orang-orang Kristen yang kelihatannya keras nggak mau masuk Islam? Hati-hati Bu, saya mau berikan bukti. Sejak 3 bulan yang lalu, itu ada gunung meletus di Sinabung, Sumatera Utara. Sebetulnya sudah 5 bulan, erupsi terus-menerus. Letusannya memang belum besar, tapi sudah membuat ratusan ribu orang mengungsi. Nah, Sinabung ini di sekitarnya nih orang-orang Batak Karo, saudara. Mayoritas Kristen. Muslim ada sedikit. karena mayoritas Kristen, hampir setiap 100 meter ada gereja. Sedangkan masjid sulit digali, bukan tidak ada, ada. Paling-paling di kota kecamatan, saudara. Karena memang muslimnya minoritas. Nah, jadi dia dari 5 bulan yang lalu tuh, sudah terjadi pengungsian. Nah 3 bulan yang lalu, saya dan kawan-kawan datang ke Sinabung. Begitu datang, kita berikan bantuan tanpa memandang mau yang Islam, yang Kristen, yang manapun. Ini urusan kemanusiaan, kita bantu semua. Tapi setelah selesai itu, ada beberapa pengungsi muslim minta waktu untuk dialog. Kita kumpulkan yang muslim-muslim, kita dialog, kita ngobrol. Singkat cerita, kita tanya, apa keluhan mereka? Ada yang menarik, saudara. Mereka bilang, Habib, kami sudah 2 bulan ini hidup di pengungsian. Kami tidak mengeluh soal makan, minum, obat-obatan. Semua sudah terjamin. Cuma yang jadi problem kami, sudah 2 bulan ini kami ditampung di gereja-gereja. Jadi gereja-gereja yang besar itu untuk penampungan pengungsi. Jadi bantuan dari pemerintah pusat yang datangnya ke gereja-gereja tadi. Nah, setiap hari di gereja tersebut ada kebaktian, ada lagu-lagu Kristen dikumandangkan. Betul, mereka tidak memaksa kami untuk masuk agama mereka. Tapi tiap hari pagi, siang, sore, malam itu yang kami dengar. Kami ini bawa orang tua kami yang sudah pada tua. Kami bawa anak-anak kami yang masih kecil. Nah sekarang kami mau sholat, enggak enak. Dalam mereka, dalam gereja. Kami mau ibadah, enggak punya kesempatan. Kami mau buka untuk belajar Quran, enggak bisa. Kami khawatir, Beb, kalau ke depan ini nanti iman saudara-saudara kami akan luntur. Jadi kami minta bantuan kepada FPI khususnya yang datang kemari. Tolong dicarikan solusi supaya iman kami ini tidak lepas. Itu aja. Coba cari solusi bagaimana cara. Itu yang kami minta. Sebab kalau kami jadi pengungsi 6 bulan, 1 tahun, enggak ada masalah. Kami siap. Kami siap. Tapi kami enggak ridho kalau iman kami atau saudara kami atau anak kami lepas gara-gara penderitaan ini. Subhanallah. Begitu kita dengar begitu, kita panggil koordinator-koordinator pengungsi yang muslim, kita tanya. Jadi kita tanya kepada mereka, berapa biaya dibutuhkan untuk bikin tenda? Di mana sumur yang bisa kita bangun untuk bikin sumur? Semua kita kalkulasikan, saudara. Kemudian kita kembali ke Medan. Nah, di Medan kita buat tablik akbar di Masjid Raya. Puluhan ribu umat Islam kumpul. Kita sampaikan penderitaan mereka. Kita sampaikan program untuk menolong mereka. Malam itu juga kita mendapatkan dana bantuan hampir 40 juta. Satu kali tablik. Besoknya uang tadi langsung dibawa oleh pengurus-pengurus FPI yang ada di Medan. Kita instruksikan, buka langsung tempat perkemahan, beli mesin airnya, siapkan pengungsian khusus untuk umat Islam. Alhamdulillah, semua itu akhirnya berjalan dengan baik. Ada lagi lanjutan ceritanya. Begitu sudah ada pengungsian sebesar ini, lebih besar dari ini sudah. Jadi setelah mereka sampai di situ, mereka bisa mendirikan sholat berjamaah. Mereka bisa adakan TPA buat anak-anak kecil belajar Al-Quran. Dan mereka semua terjamin. Makan, minum, semua. Kita kumpulkan dana bantuan dari mana-mana untuk membantu mereka, saudara. Akhirnya seminggu berjalan bagus. 2 minggu berjalan bagus. Suasana di pengungsian kita tenang, senang, bahagia. Hampir tidak ada yang stres. Karena ada ustadz yang ngisi tiap hari, saudara. Habis sholat, ada siraman rohani. Habis sholat, kita ngajak ngaji. Akhirnya ada beberapa orang Kristen minta izin. Ingin ikut di tempat pengungsian kita, saudara. Loh, kenapa mereka mau ikut? Mereka lihat tempat pengungsian umat Islam bersih, tenang, senang. Nggak ada ketegangan. Mereka minta izin. Kita izinkan mereka masuk ke tenda-tenda kita. Dalam waktu 3 bulan saat ini, sudah 76 orang masuk Islam. Alhamdulillah, dari Batak Karo yang terkenal keras, yang katanya udah enggak mau, udah kalau dilamanya berdebat, kalau orang Jawa bilang pokoe. Nah, saudara, tapi ternyata enggak. Begitu mereka lihat dengan mata kepala mereka, Saudara, bagaimana keindahan Islam, persatuannya, kesenangannya, kedamaiannya. Mereka tanya beberapa pertanyaan kepada para ustadznya. 76 orang sampai hari ini sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Maka itu saya tanya, kalau begitu ngajak orang kafir masuk Islam sebetulnya bisa tidak? Bisa tidak? Siap berdakwah? Siap ngajak mereka masuk Islam? Takbir! Jadi jangan sampai kita nggak ajak. Jangan duduk orang kafir, ngobrol baik-baik aja. Islam ya? Masuk Islam. Islam begini. Begini. Pokoknya jiwa tenang, pikiran tentram, akhirat masuk surga. Insya Allah. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, saudara. Dalam rangka untuk supaya dakwah Islam berkembang. Dakwah Islam berkembang. Oleh karenanya, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berhubungan baik dengan orang di luar Islam, untuk melakukan kebaikan dengan mereka. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Subhanallah. Apa Allah kata dalam Al-Qur'an, saudara? Allah katakan Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam urusan agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi orang-orang kafir yang gak ganggu kita, gak perangi kita, gak ngusir kita, orang-orang kafir yang berhubungan baik dengan kita, Allah tidak larang, silakan untuk kita berbuat baik dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, membangun ekonomi, menjaga keamanan, membangun negara, saudara. Islam tidak pernah melarang itu semua. Bagaimana agama Islam ini bisa menyebar? Kalau umat Islam eksklusif, nggak mau nyebarin Islam kepada agama lain. Bagaimana kita bisa nyebarin Islam kepada agama lain? Kalau ngobrol saja dengan mereka, kita nggak mau. Bagaimana bisa dakwah? Mau dakwah, ngobrol dong. Mau dakwah, saudara, ajak diskusi dong. Kalau mereka masuk Islam, perkenalkan dong agama kita. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Alhamdulillah. Sudah berapa semua? Berapa lagi? 5 lagi. Kita baca selawat dulu. Semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Adilillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasir Adilillah. Yang keenam, saudara. dalam rangka supaya dakwah umat Islam mendapat tempat di tengah-tengah orang yang bukan Islam, maka umat Islam diharamkan oleh Allah melakukan kezaliman terhadap siapapun. Karena prinsip Islam sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, la tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh menzalimi sebagaimana kamu juga tidak boleh dizalimi. Jadi kezaliman itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, saudara. Makanya dalam satu hadis qudsi sebagaimana pernah disampaikan oleh Nabi, bahwasanya Allah berfirman, Allah nyatakan, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, waja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu sekalian. Fala tadzalimu. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Saudara, kalau ini kita pakai, walaupun dia kafir, dia tidak punya salah kepada kita. Enggak boleh kita zalimi. Kalau orang Islam menzalimi orang kafir, mana mau orang kafir masuk Islam? Kalau orang Islam suka mengganggu orang kafir, mana mau orang kafir masuk Islam, saudara? Enggak boleh. Kita enggak boleh mengganggu orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak boleh berbuat zalim. Kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh zalim, apalagi terhadap umat Islam, saudara. Haram untuk kita berbuat kezaliman. Makanya saudara, saya ingin ingatkan, sedih kalau kita dengar apa yang terjadi di negeri kita. Kalau ada orang Islam tertentu dituduh sebagai teroris, kemudian ditangkap, tidak ada masalah. Silakan tangkap, silakan adili. Kalau tidak terbukti salah, ya bebaskan. Kalau terbukti bersalah, silakan hukum. Berikan sanksi hukumnya sesuai dengan kesalahannya. Itulah keadilan dalam Islam. Tapi enggak boleh kita siksa dia, saudara. Dicabut kukunya, dicabut giginya, kemudian dibakar kemaluannya, saudara. Ditores badannya, saudara, dengan pisau atau dengan silet dan lain sebagainya. Haram! Atau disetrum, saudara. Haram! Tidak boleh kita menzalimi orang. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun. Kita sedang berperang, kita tangkap dia. Tidak boleh kita siksa, saudara. Tidak boleh disetrum. Tidak boleh dicabut kukunya. Tidak boleh. Mau hukum mati, hukum mati saja, silakan. Tapi untuk nyiksa, haram. Nah, kalau orang kafir aja tidak boleh disiksa, apalagi umat Islam. Siapa yang mengajarkan oknum-oknum aparat kita, baik dari polisi maupun tentara, yang suka menyiksa orang-orang yang mereka tahan? Haram! Maka itu ini kita ingatkan sekali lagi, saudara. Islam mengharamkan kezaliman. Jangankan kepada saudara muslim kita yang bersalah sekalipun. Jangankan kepada saudara muslim kita yang bersalah sekalipun. Kepada orang kafir, kita perang. Begitu kita tangkap, kita penjara sebagai tawanan. Tidak boleh disiksa, saudara. Haram! Orang kafir aja enggak boleh disiksa, apalagi orang Islam, betul? Saya mau tanya, nyabut kuku orang diadab tidak? Diadab tidak? Nyabut gigi orang diadab tidak? Diadab tidak? Menyetrum badan orang diadab tidak? Membakar kemaluan orang diadab tidak? Memasukkan benda tumpul di duburnya diadab tidak? Diadab! Dan itu enggak boleh terjadi di tengah umat Islam, saudara. Islam bukan agama kezaliman. Bukan, bukan. Kalau memang ada teroris, setelah diadili terbukti memang dia bersalah, silakan hukum. Kalau hukum mati pun tidak apa. Kalau memang kesalahannya berat, silakan, saudara. Tapi untuk penyiksaan diharamkan dalam Islam. Apalagi orang disiksa disuruh ngaku, saudara. Orang dicabut kuku yang gak salah juga ngaku salah. yang gak nyolong dicabut kuku. Iya, gue nyolong. Ya, dia gak nyolong, dia bilang nyolong, betul? Betul? Pengakuan dipaksa begitu sah atau tidak? Sah atau tidak? Iya, coba lu gak nyolong. Kuku dicabut, lu mengaku gak? Ih, kuku mengaku dah, gue ngaku. Ya, gak nyolong, dia ngaku nyolong, betul? Enggak boleh. Siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Takbir! Makanya kita ingatkan itu kepada Densus 88. Yang suka sembarangan nangkep orang, nyeksa orang. Enggak boleh melakukan kebiadaban. Lu tahu gak Densus 88? Salep 88. Obat kurap. Ya bukan Densus 88. Menangkap orang boleh, yang salah boleh. Tapi jangan semenang-menang. Main tembak, main bunuh. Lu pikir ini negeri koboi. Ada orang dicurigai, lu tangkap. Adili, betul tidak? Terus orang main kelebok, tembak, bunuh. Nah kalau udah mati, bagaimana mau ditanya? Apa kita mau bawa mayatnya ke pengadilan? Hakim tanya, mayat, lu salah kan dia? Ini dia. Jadi kalau Densus main bunuh, Densus main tembak, justru kita curiga ada sesuatu yang mereka tutupi, takut terbongkar di tengah masyarakat. Betul. Kalau memang Densus 88 bersih, mereka harus bekerja sesuai hukum. Tidak boleh zalim, tidak boleh main tembak, tidak boleh main bunuh. Biadab. Ya Allah. Jadi kalau Densus nggak bisa dibilangin, biadab terus. Siap lawan Densus. Siap lawan Densus. Di depan Habib pulang, lu siap. Kalau begitu Habib pulang, ada yang datang nanya, lu melawan gue? Enggak, Pak. Itu kan Habib. Bukan saya, Pak. Kalau lagi begini, Allahu Akbar. Wah, siap, Habib. Allahu Akbar. Begitu Habib ditangkap pada lari. Ya. Bu. Begitu saya ditangkap pada lari, anak muda. Mending lari doang, Habib lari ngumpet di bawah pun pisang. Apa dia bilang, alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Tega bener dah lu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita. Jadi intinya boleh zalim tidak? Nah, kalau umat Islam tidak zalim, nanti orang kafir tertarik, betul? Oh, Islam ternyata tidak zalim, walaupun berbeda agama. Kita enggak diperlakukan zalim oleh umat Islam. Subhanallah. Insyaallah yang masuk Islam akan banyak, saudara. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kalau kita tidak boleh zalim, maka kita wajib untuk menegakkan keadilan. Setiap hari Jumat, kaum muslimin laki-laki sholat Jumat mendengar wasiat dari khatib. Penutup khutbah kedua, biasanya khatib membawa satu ayat yang bunyinya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Biasanya itu khatib di mana-mana dibawain, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan kita ini semua untuk menegakkan keadilan. Kita mesti adil, bukan hanya kepada orang Islam, hatta kepada orang kafir. Kita mesti adil, saudara. Enggak boleh kita fitnah orang kafir, enggak boleh kita zalimi orang kafir, enggak boleh kita curangi orang kafir, enggak boleh kita perlakukan dengan tidak adil. Kalau orang kafir aja enggak boleh kita perlakukan tidak adil, apalagi orang Islam. Mari kita lihat. Suatu hari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah. Beliau jalan di pasar. Lagi jalan di pasar, beliau berhenti di satu toko Yahudi, saudara. Di toko Yahudi tersebut, Sayyidina Ali berhenti mampir memperhatikan salah satu barang dagangan. Apa yang diperhatikan oleh Sayyidina Ali? Baju perang, baju besi, saudara. Sayyidina Ali lihat itu baju besi. Dilihat dari depan, dilihat dari samping, dilihat dari belakang. Akhirnya Sayyidina Ali yakin, inilah baju besi yang beliau punya, yang hilang, saudara. Karena itu baju besi udah bertahun-tahun ada di beliau, beliau hafal ciri-cirinya. Akhirnya beliau sampaikan kepada yang punya toko. Kata Sayyidina Ali kepada pedagang tadi, secara santun, secara baik, bahwa ini baju perang adalah miliknya. Jadi beliau minta kepada pemilik toko untuk mengembalikannya. Tapi pemilik toko bilang, gak bisa. Itu baju milik saya. Itu dagangan saya. Itu saya punya. Yang ada di toko sini, ya saya punya. Tetap gak mau. Saudara. Akhirnya karena Sayyidina Ali yakin itu barang beliau, yang punya toko juga tetap ngotot. Kalau itu barang miliknya untuk didagangkan, saudara. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk datang ke pengadilan. Saudara, Sayyidina Ali ini kepala negara. Kepala negara melihat ada bajunya di toko. Gak main, panggil prajurit, ambil ada baju. Gak ada. Hei, pegawai. Tangkap ini yang punya toko. Ini baju saya. Dia pencurinya. Ada Sayyidina Ali begitu. Kalau sekarang bagaimana? Banyak, bu. Baju presiden lagi dicari, ada di rumah lu, banyak kok. Betul? Tapi kita kayak enggak, kata Sayyidina Ali, baik. Kita ke pengadilan. Ini orang kafir, setuju, ke pengadilan. Ini orang kafir enggak yakin menang. Bagaimana mau menang? Yang dilawan kepala negara, hakimnya yang angkat kepala negara. Saudara, beragama lagi, sama kepala negara. Sedangkan dia beda agama. Dia enggak yakin dia bakal menang, saudara. Sampai di pengadilan, dibukalah majelis hakim. Singkat cerita, hakim bertanya kepada Sayyidina Ali. Apa kau punya saksi? Yang tahu kalau ini baju kau punya. Sekurang-kurangnya ada dua saksi. Sayyidina bilang, Ali bilang, ada. Aku punya dua orang saksi. Siapa? Al-Hasan wal-Husayn. Putranya, saudara. Begitu Sayyidina Ali sebut Al-Hasan wal-Husayn, ditolak oleh hakim. Enggak bisa. Itu anakmu berdua. Kalau dia memberikan kesaksian, ada subhat. Ada subhat yang mana dia akan memenangkan orang tuanya. Kau punya saksi lain, ya Ali? Sayyidina Ali tidak punya saksi lain. Nah, karena tidak punya saksi lain, Sayyidina Ali dikalahkan, saudara. Hakim memutuskan baju itu milik si pedagang, bukan milik Sayyidina Ali. Subhanallah. Kenapa? Karena al-bayyinatu 'ala man idda'a. Karena wajib menunjukkan bukti bagi orang yang mendakwa. Sayyidina Ali mendakwa, mana buktinya? Ada bukti ambil. Enggak ada bukti enggak bisa. Walaupun itu seorang Sayyidina Ali, seorang sahabat Nabi, seorang khalifah, amirul mukminin, hukum tetap. Hukum harus melalui pembuktian, saudara. Adil tidak Islam? Adil tidak Islam? Akhirnya ini Yahudi menang. Sayyidina Ali terima, beliau keluar. Begitu beliau keluar, ini Yahudi bengong. Kok gue bisa menang, nih? Kok gue bisa menang? Bengong dia, saudara. Ini pengadilan Islam. Yang dilawan kepala negara. Hakimnya diangkat oleh kepala negara. Kok dia bisa menang? Sayyidina Ali keluar dari ruangan. Akhirnya Yahudi ini mengejar Sayyidina Ali. Dia bawa itu baju besinya, saudara. Dia kejar Sayyidina Ali. Begitu dikejar, dikatakan, Tuan, Tuan, tunggu. Kata Sayyidina Ali, ada apa? Ini baju betul, kau punya. Baru dia ngaku, saudara. Kau punya, ini baju. Kata Sayyidina Ali, enggak bisa. Ini baju sudah kau punya. Sebab sudah diputuskan oleh hakim bahwa baju itu adalah milikmu. Sekarang kau menjadi pemilik sah. Bawa kembali itu baju. Subhanallah. Itu adilnya hukum Islam, saudara. Walaupun orang kafir harus diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Enggak boleh kita beda-bedakan, saudara. Nah, kita saya tanya, Islam indah tidak? Ya. Bagus tidak? Adil tidak? Takbir! Alhamdulillah. Sekarang yang keberapa? Yang ke-8, sudah. Yang ke-8, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memanfaatkan tenaga orang kafir dalam rangka untuk menegakkan Islam. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi, saudara. Nabi pernah menggunakan Bishr al-Hudai sebagai mata-mata di kota Mekah untuk melaporkan kepada Nabi apa saja yang dilakukan orang kafir Quraisy di kota Mekah. Padahal Bishr al-Hudai ketika itu masih kafir, saudara. Nabi manfaatkan ini orang kafir jadi mata-mata buat kepentingan Islam, saudara. Kemudian ada satu lagi yang bernama Abdullah ibn Abi Hazrat al-Aslami. Juga dimanfaatkan oleh Nabi. Padahal orang itu masih kafir. Dimanfaatkan sebagai mata-mata waktu perang Hunain, saudara. Nggak sampai di situ. Ada lagi seorang kafir namanya Safwan ibn Umayyah. Pedagang senjata, saudara. Pedagang senjata. Didekati oleh Nabi. Nabi beri senjata. Padahal yang mau diperangi oleh Nabi, ya kaumnya dia sendiri, saudara. Nabi beri senjata. Safwan nggak peduli. Pokoknya saya dagang senjata. Yang mau perang, perang aja. Saudara, Nabi deketi sampai dia mau jual itu senjata kepada umat Islam, saudara. Artinya memanfaatkan orang kafir untuk kepentingan Islam tidak dilarang oleh Nabi dengan syarat kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Umm yang dinukilkan juga oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj bahwa boleh untuk memanfaatkan tenaga orang kafir. Selama si kafir tadi bisa diyakini, bisa dipercaya, tidak akan khianat merugikan Islam, saudara. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, bolehnya sekedar memanfaatkan, bukan ngangkat dia jadi pemimpin. Ngangkat kafir jadi pemimpin, hukumnya haram. Gak boleh. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Saudara, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahud wal nasara awliya. Hei, orang-orang beriman. Jangan sekali-kali kau jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Haram, tidak boleh. Makanya, kemarin kita pemilihan legislatif. Betul? Umat Islam yang sengaja memilih caleg yang kafir. Berdosa dia sudah. Haram, Anda memilih caleg yang beragama non-Islam. Haram. Begitu juga besok pemilihan presiden. Haram kalau ada capres atau cawapres yang bukan Islam. Bukan hanya yang bukan Islam yang haram. Yang Islam pun haram kita pilih. Kalau andai kata dia akan memberikan jalan kepada orang kafir, saudara. Hati-hati. Ada satu capres, kalau dia menang, orang kafir makin semena-mena. Dapat jabatan di sana-sini. Haram kita pilih yang bersangkutan, saudara. Haram, hati-hati. Ini bukan persoalan main-main, saudara. Silakan kita manfaatkan tenaga orang kafir untuk membela Islam. Tapi bukan mengangkatnya sebagai pemimpin, saudara. Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, dosa besar. Haram tidak boleh dilakukan oleh umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Insya Allah, maka itu saya berdoa. Mudah-mudahan siapapun yang jadi capres besok ini, mudah-mudahan Ahok di Jakarta enggak jadi gubernur. Amin. Amin. Saya meminta bantuan orang Bogor. Boleh? Boleh. Tolong dalam pemilihan presiden besok, jangan membuat Ahok jadi gubernur. Tolong jangan buat Ahok jadi gubernur. Kecuali kalau Ahok masuk Islam. Lain masalah. Ini Ahok ini bukan Islam. Kalau besok dia sampai menjadi gubernur, maka musibah bagi umat Islam yang ada di ibu kota Jakarta, saudara. Tolong orang Bogor, kaum muslimin dimanapun, dalam pemilihan presiden besok ini, saudara, saya minta tolong, jangan Anda jadikan Ahok sebagai gubernur. Paham? Ngerti? Memang orang Bogor pinter-pinter, saudara. Alhamdulillah. Iya, karena al-adil ya ambil isyarat. Orang yang punya akal, saudara, dia paham hanya dengan isyarat. Betul? Mudah-mudahan Ahok gak jadi gubernur di Jakarta. Amin. Kalaupun dia jadi gubernur, biar mati buru-buru. Amin. Lo amin, jangan ketawa, serius. Mesti yakin, amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah, kira-kira jelas tidak? Yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Sudah. Yang ke-9, dalam rangka menjaga keharmonisan antar umat beragama, maka Allah mengharamkan umat Islam untuk menghina suatu agama, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, la tasubbul ladina yad'una min dunillah, fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Apa kata Allah? La tasubbu, jangan sekali-kali kau hina, kau caci, kau cerca orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah enggak kasih, jangan. Jangan kau hina agamanya. Jangan kau hina ajarannya. Jangan kau cerca agamawannya. Jangan kau cerca. Jangan kau hina pengikutnya. Jangan. Kenapa? Sebab kalau kita hina mereka, kesembahan mereka, agama mereka, saya subuh, nanti mereka akan mencaci maki Allah. Jangan kelewat batas tanpa ilmu pengetahuan, saudara. Jadi untuk menjaga kemuliaan Allah, jangan sampai dihina orang. Jangan kita mulai menghina suatu agama, saudara. Subhanallah, kalau menghina agama lain aja nggak boleh. Apalagi menghina agama Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Takdir! Yang terakhir, yang keberapa? 10. Saudara, ini yang tidak kalah menarik. Kita diwajibkan jihad oleh Allah untuk membela agama. Tapi tolong jangan dilupa, jihad itu ada syaratnya, jihad itu ada rukunnya, jihad itu ada akhlak dan adabnya, saudara. Makanya dalam ajaran Islam, siapa berjihad, dia mesti tahu tuh adab akhlaknya. Apa diantaranya? Satu, tidak boleh dia membunuh anak-anak, saudara. Umat Islam perang lawan orang kafir. Anak-anak orang kafir nggak boleh kita ganggu, saudara. Yang kedua, nggak boleh bunuh kaum wanitanya, saudara. Perempuan-perempuan orang kafir nggak boleh kita bunuh. Kecuali kalau perempuan itu dijadikan tentara oleh orang kafir, dipersenjatai. Itu lain masalah. Yang ketiga, saudara, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, saudara, nggak boleh. Nggak boleh untuk kita ganggu. Nggak sampai di situ. Termasuk kaum agamawan. Agamawan mereka selama tidak mengangkat senjata terhadap kita, nggak boleh kita ganggu mereka, saudara. Bahkan tempat ibadah mereka nggak boleh untuk kita hancurkan. Subhanallah. Nggak boleh umat Islam menyerang, perang, melawan negara kafir. Begitu masuk ke sana, nggak boleh sembarangan bunuh perempuan, bunuh anak-anak, bunuh orang tua. Hancurkan semua, yaitu tempat-tempat rumah ibadah. Penuh semua pendeta. Harus! Islam nggak mengajarkan begitu, saudara. Oh, ada anak muda nanya, Habib, kita kalau perang orang kafir nggak punya adab. Istri kita diperkosa, anak kita disembelih, rumah kita dibakar, kitanya dibantai. Nah, kalau begitu, Habib, kenapa kita nggak boleh? Dia bunuh anak kita, kita bunuh lagi anak dia. Dia perkosa istri kita, kita perkosa lagi istri dia. Anak muda. Dia bakar rumah kita bakar lagi rumah dia. Saudara, Islam ini agama berakhlak dan beradab. Nabi bersabda, innama bu'itsu litutammima makarimal akhlak. Enggak boleh. Walaupun si kafir dengan biadab bunuh anak kita, kita tidak boleh bunuh anak dia. Walaupun dia memperkosa perempuan kita tidak boleh memperkosa perempuan dia. Walaupun dia menghancurkan rumah, perkampungan, masjid yang kita punya, kita tidak boleh untuk menghancurkan mereka, saudara. Ini anak muda ngomong, Habib, keenakan mereka dong. Kita jadi susah berjihad begitu. Saya jawab, yang bilang jihad gampang siapa ya, Pak? yang namanya jihad memang susah. Jihad itu memang berat. Kan jihad boleh bunuh seenaknya. Jihad gak sulit, saudara. Jihad itu sulit. Jihad itu berat. Tidak boleh sembarangan bunuh orang. Anak-anak muda sekarang mau jihad, pasang bom di badan. Dia ledakinnya di Masjid Bogor. Goblok. Yang mati imam sama marbot. Goblok gak? Itu bukan mati pahit, mati sangit. Lu mau pakai bom di badan, boleh. Lu serang sono. Pusat militer Israel. Betul? Kalau begitu dukung tidak? Dukung tidak? Dukung, saudara. Mau jihad, pasang bom. Masuk ke Ramayana. Bogor. Yang mati si Soleh. Si Rahmat. Si Udin. Kacau tidak? Juleha ikut mati. Kacau tidak? Itu yang begitu mati sahid atau mati sangit? Sahid atau sangit? Pintar atau goblok? Lu jawab goblok yang keras. Pintar atau goblok? Pintar atau goblok? Goblok! Jangan. Lu ketawa ini jelek bener lu. Orang ketawa yang mahal aja dikit. Kira-kira jelas tidak? Nah, begitu saya makanya Islam indah tidak? Islam indah tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang sebagai penutup. Ada yang nanya, di mana indahnya Islam? Kok Yasmin ditutup? Wah. Habis di mana indahnya Islam? Kenapa GKI Yasmin yang mau dipakai untuk kebaktian? Sama orang Kristen dihalang-halangi oleh orang Islam. Berarti orang Islam tidak toleransi. Jawab jangan. Saudara, urusan GKI Yasmin tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Membangun rumah ibadah di Indonesia ada aturannya. Betul? Bukan gak boleh, bukan. Umat Islam mau bangun masjid di Bali, ada aturannya, saudara. Kalau umat Islam bangun masjid di Bali tidak ikut aturan, masjidnya dibakar orang Bali. Umat Islam mau bangun masjid di Kupang, NTT. Mesti ikut aturan. Enggak ikut aturan, masjid kita dirubuhkan, saudara. Saya punya kawan, mau bangun masjid, saudara, di Denpasar, ngurus izinnya 40 tahun baru dapat. Dari tahun 70, dia urus surat izin, 2010 baru dapat izin, saudara. Tapi dia tertib, dia ikuti aturan. Setelah dapat izin, baru dia bangun masjidnya, saudara. Nah, begitu juga umat Islam yang mau bangun masjid di Manado, nggak pakai izin, dibakar. Nah, makanya, saudara, pemerintah bikin aturan. Supaya masjid nggak dibakar, gereja nggak dibakar, tempat ibadah nggak menjadi konflik, dibuat aturan. Oh, barang siapa ingin bikin rumah ibadah di suatu perkampungan, setidak-tidaknya di situ ada 90 orang yang punya KTP, setuju. Dan ada 60 orang yang punya KTP setempat yang akan menggunakan tempat ibadah tadi. Bukan KTP orang luar, bukan, saudara. Jadi ada ketentuannya. Oh, harus izin ulama setempat, kiai setempat. Atau kalau di NTT, harus izin pendeta setempat, uskup setempat. Mesti izin. Enggak izin uskup, enggak izin pendeta, masjid enggak boleh dibangun. Ini aturan. Aturan ini dibuat supaya kita tidak konflik. Bagus tidak aturannya? Bagus tidak aturannya? GKI Yasmin, umat Islam tidak akan larang kalau GKI Yasmin itu ikut prosedur. Tapi kalau prosedurnya dilanggar, ada tanda tangan yang dipalsui, mana mungkin direstui oleh warga? Betul? Betul. Ada aturan, saudara. Islam bukan anti-gereja. Islam bukan toleransi, intoleransi. Tidak. Orang Kristen mau bangun gereja di kota, provinsi, umat Islam. Silakan. Tapi syarat harus ikut prosedur yang ada, saudara. Ada dua syaratnya. Satu, dia harus ikut prosedur. Dua, kalau gereja itu sudah jadi, tidak boleh digunakan untuk memurtadkan umat Islam, saudara. Murni hanya boleh digunakan untuk tempat ibadah mereka. Betul? Betul. Saya tanya umat Islam, kalau orang Kristen tertib, disiplin, ikut aturan, kita ganggu tidak? Kita ganggu tidak? DKI Yasmin ini punya masalah, saudara. Lu kenapa sampai kok wali kota pada langkah pertama bisa kalah? Saudara, ini ceritanya panjang. Begitu DKI Yasmin dapat IMB dari wali kota Bogor, saudara, umat Islam tidak terima, kiai tidak terima. Karena kiai dan umat Islam keberatan, maka wali kota Bogor membatalkan IMB-nya. Tapi sayang, niat wali kota Bogor bagus, memenuhi keinginan umat Islam. Tapi terburu-buru membatalkannya sehingga tidak prosedur. Akhirnya surat pembatalan yang keluar dari wali kota tadi dituntut ke pengadilan, saudara. Dipetunkan. Sampai Mahkamah Agung, wali kota kalah. Sehingga surat pembatalan IMB dicabut oleh pengadilan, saudara. Dengan alasan itu, DKI Yasmin ingin meneruskan pembangunan. Tapi cerita sudah selesai? Belum. Saudara, di situ memang seolah-olah umat Islam kalah, Kristen yang menang. Ini yang dibawa oleh mereka ke istana. Ini yang mereka lapor ke DPR. Kami sudah menang di pengadilan, tapi tetap tidak boleh bangun. Umat Islam tidak tunduk kepada putusan pengadilan. Wali kota Bogor melanggar putusan pengadilan. Ini yang mereka sebarkan, saudara. Padahal masih ada satu kasus lagi. Ternyata masyarakat Yasmin tidak bodoh, saudara. Ternyata di luar itu mereka juga memproses, mempidanakan soal pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan. Begitu masuk pengadilan, umat Islam menang. Memang tanda tangan masyarakat dipalsukan. Menangnya ini, saudara, bawa lagi ke wali kota. Pak, IMB yang Anda keluarkan cacat hukum. Sebab IMB tersebut berdasarkan tanda tangan warga. Sementara tanda tangan warga dipalsukan. Ini putusan pengadilannya. Kalau cacat hukum, IMB harus dibatalkan. Dengan alasan itu, wali kota mencabut kembali daripada IMB tadi, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, wali kota cabut memang salah. Tidak ada prosedurnya. Makanya wali kota dikalahkan oleh Mahkamah Agung. Tapi yang kedua, wali kota cabut ada prosedur. Karena ada tanda tangan yang dipasukan. Dibuktikan oleh pengadilan. Makanya sekarang pihak DKI nggak berani petunkan lagi surat wali kota, saudara. Kalau mereka merasa benar, kalau mereka merasa tidak salah, tuntut lagi loh ke pengadilan. Nggak berani. Kenapa? Karena kali ini mereka kalah. Mutlak. Takdir. Nasrum minallah. Ini adalah pertolongan dari Allah. Allah. Cuman ini pihak DKI licik. Peristiwa pemalsuan, dia nggak cerita ke wartawan. Yang dicerita apa? Kami bangun. Dilarang oleh wali kota. Kami tuntut ke Mahkamah Agung. Kami menang. Kenapa setelah menang, kok masih nggak boleh ngebangun? Waktu wali kotanya tidak tahu diri. Umat Islamnya tidak tahu diri. Bohong mereka. Dusta mereka. Licik mereka. Nah, jadi bukan kita tidak tahu, saudara. Karena saudara-saudara kami dari persatuan umat Islam yang ada di Bogor, baik dari Forkaminya, dari FUI-nya, dan lain sebagainya, saudara, itu kerja sudah sangat rapi, terdokumentasi, terarsipkan, langkah mereka strategis, sampai Allah berikan kemenangan, saudara. Nah, makanya ini salah satu buku yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah, oleh FUI tentang GKI Yasmin melawan hukum. Jadi orang perumahan Yasmin mesti tahu. Jangan sampai orang perumahan Yasmin sendiri nggak tahu persoalannya. Begitu ditanya sama orang, ini persoalannya apa? Ah, bagaimana ya? Nggak boleh. Orang perumahan Yasmin mesti tahu, saudara. Makanya kawan-kawan kita itu yang ikut memperjuangkan, membela daripada umat Islam di Yasmin, sudah memuat semua ceritanya, saudara. Jadi kalau Anda baca ini, baru Anda tahu, bukan wali kota yang melawan hukum, bukan Pemda yang melawan hukum, bukan umat Islam yang melawan hukum, tapi gereja Kristen Indonesia Yasmin, mereka yang sengaja melawan hukum. Takbir. Sama itu kita minta kepada mereka untuk tunduk kepada hukum. Kalau Anda tidak tunduk kepada hukum, nanti umat Islam marah. Kalau umat Islam marah, bisa terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, menjadi tidak baik urusannya. Betul? Betul. Sama kita saya tanya semua umat Islam, siap bersatu? Siap kompak? Takbir. Dan memang GKI ini sengaja cari gara-gara. Kenapa saya katakan cari gara-gara? Wali kota sudah baik. Pemkot sudah baik. Ya sudahlah. Kalau masyarakat dia sebenarnya gak mau, kamu pindah saja ke desa yang lain. Nanti kami sediakan lahan, kami sediakan dana, kalian bikin gereja di sana. Karena yang di sana sudah setuju kalian ada. Ada solusi tidak itu? Tetap mereka gak mau, enggak mau diasmin juga. Emang lu nyari gara-gara, monyong. Udah dikasih ganti, gak mau. Kurang ajar tidak? Itu dana disiapkan 4 miliar lebih, saudara. Berarti saya tanya, berarti pengkotnya bagus tidak? Wali kotanya bagus tidak? Emang gitu. Ini GKI apa PKI sih? Oh, GKI. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti masyarakat Yasmin selama ini melawan hukum tidak? Melawan hukum tidak? Anda tidak melawan hukum, saudara. Makanya malu dong. Saya yang datang dari Jakarta tahu, orang Yasmin gak tahu. Iya. Yeah. Unyil. Mudah-mudahan semuanya tahu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita. Nah, baik, saudara, setelah panjang lebar, saya sampaikan yang perlu disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pemaparan tadi, kita semakin memahami bahwa sebetulnya Islam sangat toleransi. Islam ingin kedamaian, tapi Islam jangan diganggu. Oh, kalau Islam diganggu, Islam tidak akan mengganggu. Oh, siap jaga perdamaian? Siap jaga ketenangan? Siap jaga kondusivitas? Jawab yang keempat, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela Islam? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Nah, sebagai penutup, saya ingin ajak semua yang ada di sini bersama-sama kita membaca anasyid istighfar kepada Allah. Sekaligus saya ingin memperkenalkan Medan Juang Islam. Medan Juang Islam itu ada tiga. Ada dakwah yang harus lembut. Ada hisbah, itu amar ma'ruf nahi munkar yang harus tegas. Dan ada jihad, fisabilillah, yang memang medannya sangat keras, saudara. Ketiga medan ini jangan diadu. Tapi ketiga medan ini harus disinergikan. Biar bersatu, tidak saling menjatuhkan. Insya Allah. Jadi sama-sama kita baca istighfar nanti. Astagfirullah. Rabbi yasyakur. Astagfirullah. Rabbi yasobur. Dua kali. Baru astagfirullah. Rabbi yalghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Nah, sama-sama kita bawakan. Astagfirullah Rabbi yasyakur. Astagfirullah Rabbi yasabur. Astagfirullah Rabbi yasyakur. Astagfirullah, Rabbi Astagfir. Astagfirullah, Rabbi Al-Ghafur. Astagfirullah, Bintulli Gurur. Astagfirullah, Rabbi Al-Ghafur. Astagfirullah, Bintulli Gurur. Astagfirullah, Rabbi Al-Ghafur. Setiap medan,